Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'ah. Kajian kita pada sore hari ini adalah mengambil beberapa faedah dari kisahnya sebagian salaf as-salih dalam mereka menjalani agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita paparkan tentang hal ini? Yang pertama, karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan surga dan kebaikan bagi orang-orang yang mengikuti jejaknya generasi awal umat ini. Nikmat dari Allah tidak hanya diberikan kepada para pendahulu umat ini, namun juga diberikan kepada mereka-mereka yang mau meniti jalan mereka. Dalam surat At-Taubah ayat 100, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhu wa a'adda lahum jannat." Orang-orang yang terdahulu masuk Islam, orang-orang yang terdahulu dalam beriman dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mau mengikuti mereka, maka Allah ridho kepada mereka dan Allah pun dan mereka pun ridho dengan pemberian Allah. Allah persiapkan bagi mereka surga, wa a'adda lahum jannat. Allah persiapkan bagi mereka surga. Ini di antara ayat atau dalil yang menunjukkan keutamaan mengikuti, mencontoh, meneladani umat atau generasi terbaik umat Islam, yaitu para muhajirin dan ansar. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada orang yang meniti jalan mereka. Dan Allah sudah mempersiapkan sorga bagi mereka. Kemudian juga masyarakat muslimin rahimakumullah, umat Islam adalah umat yang kaya dengan figuritas, dengan para tokoh yang bisa dijadikan teladan, teladan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Teladan apakah dia menjadi seorang pemimpin terhadap rakyatnya? Teladan apakah dia menjadi seorang bapak untuk anaknya, atau seorang ibu untuk anaknya, atau seorang anak terhadap orang tuanya? Teladan sebagai salah satu individu masyarakat, kehidupan mereka patut untuk dijadikan sebagai panutan dan contoh. Dan apa yang akan saya sebutkan insyaallah pada pertemuan kali ini sekelumit tentang sisi kehidupan mereka yang patut untuk kita teladani. Yang pertama, hirsuhum ala talabil ilmi, semangatnya generasi awal umat ini dalam menimba ilmu. Semangatnya generasi awal umat ini dalam menimba ilmu. Pernah ada seorang alim, seorang syekh, di zaman yang waktu itu belum ada pengeras suara, duduk di majelis sebanyak 40 ribu orang. 40 ribu orang bisa Anda bayangkan duduk di satu majelis dalam keadaan tidak ada pengeras suara. Ketika syekh ini menyampaikan hadis, untuk sampai ya, orang yang di belakang itu melalui beberapa orang yang menyampaikan. Sebagian orang itu berdiri atau memegang ya, mereka naik di atas pohon kurma untuk menyampaikan ya, apa yang disampaikan oleh syekhnya, disampaikan ke belakang terus sampai ke belakang. 40 ribu orang di zaman yang tidak ada pengeras suara. Bahkan ada sebagian orang dahulu, saking semangatnya dalam menimba ilmu, dia ingin duduk di depan, dia pun kencing di situ. Mungkin dia sudah menggunakan apa ya kan, supaya kencingnya tidak kemana-mana. Karena apa? Kalau dia pergi keluar, khawatir tempatnya ditempati oleh orang. Di saat umat ini memuliakan ilmu, di saat umat ini memuliakan para ulama, maka kebaikan akan terus ada di tengah-tengah mereka. Rasulullah SAW mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, dia akan diberi pemahaman tentang agama. Akan dimudahkan oleh Allah untuk memahami agama ini. Mengerti yang halal dan yang haram. Mengerti mana perintah, mana larangan. Mengerti sifat-sifat penghuni sorga dan sifat-sifat penghuni neraka. Mengerti yang tauhid dan yang syirik. Orang yang mengerti seperti ini berarti orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Masyiral muslimin rahimakumullah, saking semangatnya mereka dalam menimba ilmu, terkadang mereka sampai tidak ada waktu untuk bisa menyantap makanan lezat. Inilah Ibn Abi Hatim, beliau melancong menimba ilmu, meninggalkan kampung halamannya daerah Maru. Berbulan-bulan dia berada di Mesir, selama 7 bulan kurang lebih tidak pernah makan yang namanya daging berkuah, tidak pernah makan marak. Suatu saat ketika dia dan teman-temannya keluar dari pemondokannya untuk mendatangi majelis seorang syekh, diberitahu oleh teman-teman yang lain kalau syekh sedang sakit. Syekh sedang sakit, berarti hari ini syekh gak bisa ngisi. Kemudian mereka pulang. Di tengah perjalanan mereka melihat ada ikan yang segar, yang bagus. Kemudian mereka membeli. Karena mereka kepengen makan enak. Selama 7 bulan tidak pernah merasakan daging berkuah. Mereka beli. Ketika sudah sampai di rumah, ternyata sudah datang jadwal pelajaran syekh yang lainnya. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk ya memasak ikan yang mereka beli. Dan kebiasaan mereka di siang hari berputar dari satu majelis ke majelis yang lainnya. Di malam hari mereka menyalin. Ini salah satu cara menimba ilmu yang bermanfaat. Umumnya kita belajar ilmu itu datang, kemudian tidak mencatat. Kalau mencatat ilmu itu ibarat orang dia berburu kijang, setelah dia dapat dia ikat. Orang udah capek-capek berburu, kemudian dia dapat, kemudian dilepas, lari lagi. Kemudian setelah itu di malam hari dirapikan. Apa yang dicatat di siang hari dari ilmu dirapikan kembali. Ini baru namanya penimba ilmu. Bukan semata-mata pencinta ilmu. Ya. Kalau orang cinta ilmu banyak. Jadi penimba ilmu ya kayak gini. Ya. Makanya ya maaf saja kalau ada yang tersinggung. Kalau menimba ilmu sebisa mungkin bawa catatan. Hafalan kita enggak kayak Imam Bukhari. Hafalan kita enggak seperti Imam Abu Qatadah atau Imam Qatadah, Ibn Yama Sadusi. Yang sekali dengar langsung hafal. Catat itu. Setelah kita catat, kita rapikan kembali. Ini baru namanya apa? Menimba ilmu. Ternyata ikan ini sampai 3 hari. Di zaman tidak ada alat untuk apa namanya? Pengawetan apa? Untuk mengawetkan ya, ikan seperti ini. Sampai 3 hari. 3 hari enggak kemasak, bisa Anda bayangkan. Kemudian kata Ibn Abi Hatim, famakathna thalathata ayyamin fakada ayyadniya faakalnahu najian. Ikan itu berada di rumah atau di pemondokan selama 3 hari dan hampir busuk, maka kami pun memakannya dalam kondisi mentah. Lam natafarroh nasri, gak ada waktu bagi kita untuk apa membakarnya. Kemudian beliau mengatakan, la yustata'ul ilmu birohadil jasad. Ilmu tidak akan didapat dengan tubuh yang bersantai-santai. Ilmu tidak akan didapat dengan tubuh yang bersantai-santai. Masyiral ahibba rahimakumullah. Dahulu sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau berkirim surat kepada sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah agar menuliskan kepada Muawiyah apa yang didengar oleh Mughirah bin Syu'bah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Muawiyah merasa masuk Islamnya lebih akhir dari sahabat Mughirah. Tentunya akan sekian banyak terlewat dari ilmu. Merasa dia masuk Islam yang lebih akhir, maka dia pun ingin mengejar ketertinggalan. Kata Muawiyah, "Uktub ilayya ma sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tolong kirimilah saya sesuatu yang kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah melalui sekretarisnya menuliskan apa yang ia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya waktu itu adalah wirid-wirid yang dibaca setelah selesai salat fardu. Di antara yang disampaikan oleh sahabat Mughirah bin Syu'bah dari hadis Nabi yang dikirimkan kepada Muawiyah adalah wirid-wirid yang dibaca setelah selesai salat fardu. yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai akhirnya. Dikirimlah surat tadi. Satu saat sekretaris dari Mughirah bin Syu'bah datang ke Syam, ke tempatnya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia mendapatkan Muawiyah memerintahkan manusia untuk membaca wirid-wirid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ma'asyiral ahibah rahimakumullah, ada faedah bahwa sarana informasi yang ada sekarang ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang semestinya kita menggunakan untuk kebaikan. Kalau dahulu di zaman sahabat, sarana untuk komunikasi sangat minim, untuk menebarkan ilmu dan faedah sangat-sangat terbatas. Namun mereka semangat dengan memanfaatkan apa yang ada untuk menyampaikan apa yang datangnya dari Rasulullah SAW. Lalu bagaimana kita dengan nikmat berupa alat komunikasi yang informasi tersampaikan dengan cepat dengan biaya relatif murah, yang terkadang kita tidak memanfaatkannya untuk hal-hal yang positif. Terkadang justru seorang terlena dengan media sosial, menghabiskan waktu untuk melihat dan mendengar sesuatu yang justru membahayakan terhadap agama. Teknologi modern ibarat pisau bermata dua. Jika pisau itu digunakan untuk memotong bawang, memotong apa namanya, lombok dan semisalnya, manfaat. Kalau pisau tadi digunakan untuk merampok, digunakan untuk mencelakakan orang, demikian pula media sosial, demikian pula teknologi informasi yang begitu canggih, manakala kita tidak bijak dalam memanfaatkannya, justru kitalah yang akan terjerumus ke dalam kubangan dosa. Kalau saja di dunia nyata kita selektif dalam memilih teman, dalam kita menimba ilmu dan berguru, lalu seperti apa pertemanan di dunia maya? Jangan asal kemudian kita berteman dengan orang yang kita tidak tahu. Nah, yang namanya teman itu, kata ulama, as-sahib sahib, yang namanya teman itu menyeret, yang namanya teman itu mempengaruhi, sehingga seorang selektif dalam memilih teman. Kalau itu pertemanan di alam nyata, itu saja seorang diperintahkan selektif, pilih-pilih, tidak asal-asalan. Lalu seperti apa teman yang kadang kita gak ngerti seperti apa dia? Hati-hati dari kita menggunakan media sosial, hati-hati dari kita menjalin pertemanan dengan orang-orang yang majhulin, orang-orang yang kita tidak kenal, kita tidak tahu. Banyak-banyaklah meminta saran kepada ahlul ilmi, kepada orang yang ngerti ilmu, supaya kita tidak salah langkah. Al-Mughirah bin Syu'bah berkirim surat kepada Muawiyah, isinya adalah apa yang ia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin rahimakumullah, di antara akhlak salaf umat ini, generasi awal umat ini, pada saat mereka mengerti, mengetahui bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berusaha mengajarkannya kepada orang lain. Anda apabila telah tahu sesuatu yang datangnya dari Nabi, coba Anda amalkan dan Anda ajak orang lain untuk mengamalkannya. Tentu dengan cara yang bisa. Karena apa? Ketika kebaikan ini tidak ditebarkan, apa yang datangnya dari Nabi tidak disosialisasikan, kapan orang ngerti yang datangnya dari Nabi? Sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu misalnya, beliau memerintahkan pembantunya yang bernama Hamran untuk mengambilkan air wudhu. Mengambilkan air wudhu kemudian dilihat oleh orang. Utsman ingin mengajarkan kepada manusia tata cara wudhu yang datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman ya mengambil atau diambilkan air wudhu kemudian beliau berwudhu. Disaksikan oleh orang. Selesai dari wudhu, Utsman mengatakan hakada ra'aitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya tawaddu. Seperti inilah aku melihat Rasulullah berwudhu. Ini diantara apa yang dilakukan oleh generasi awal umat ini. Mereka semangat untuk menebarkan apa yang mereka tahu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar orang ngerti, agar orang tahu. Terkadang perkara-perkara yang ringan saja orang tidak tahu. Masa ada orang sudah nikah lama, umur sampai 50 tahun, entah berapa kali berhubungan badan, dia baru tahu, oh ternyata orang kalau habis hubungan suami istri harus mandi janabah, mandi besar. Ya subhanallah, gak ngerti. Entah berapa kali hubungan, sudah 50 tahun baru ngerti kalau orang kalau hubungan badan harus apa? Mandi janabah. Ketika orang yang berilmu diam, ketika orang yang mengerti apa yang datang dari Nabi tidak menebarkan, kapan orang bodoh tahu yang sunnah, kapan yang manusia akan ngerti bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Nabi, para salaf umat ini semangat untuk mengajarkan apa yang datangnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena seorang tidak cukup dia baik untuk dirinya, sampai dia juga baik untuk orang lain. Kalau dia sudah mengerti ilmu, diamalkan, kemudian dia juga sebarkan kepada orang lain. Seperti itu dahulu yang disontohkan oleh generasi awal umat ini. Masyiral muslimin rahimakumullah, di antara yang tercatat dalam sejarah generasi awal umat ini, mereka adalah orang-orang yang memiliki rasa takut yang mendalam kepada Allah. Yang ada dalam benak mereka bagaimana selamat dari api neraka. Yang ada dalam benak mereka bagaimana mereka terlepas dari sifat-sifat yang tercela. Khawatir kalau mereka dihinggapi oleh penyakit-penyakit hati yang membahayakan. Inilah sahabat Umar bin Khattab. Beliau mengatakan kepada sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, "Wahai Hudzaifah ibn al-Yaman, apakah pernah Rasulullah menyebut saya termasuk dari golongan orang-orang munafik?" Karena sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman dia memiliki data nama-nama orang yang disebut oleh Nabi, ini adalah orang-orang munafik. Ini rahasia. Namun saking takutnya Umar, jangan-jangan ya dalam dirinya terhinggapi penyakit kemunafikan, jangan-jangan dia termasuk orang yang disebut oleh Nabi sebagai orang munafik. Maka dia bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, "Hudzaifah, apakah kamu pernah mendengar Nabi menyebut saya termasuk dari golongan munafik? Kata Hudzaifah, tidak. Tapi setelah ini siapapun yang bertanya tentang ini saya tidak akan jawab, kata Hudzaifah. Dan ini apa? Rahasia. Pertanyaan dari Umar bin Khattab ini menunjukkan rasa khawatirnya dia, rasa takutnya dia dari penyakit kemunafikan, jangan-jangan menimpa diri kita. Kalau ini orang sudah dijamin masuk dalam sorga dan orang yang dekat dengan Nabi, tapi rasa takutnya seperti itu terhadap penyakit hati. Lalu kita ini yang jauh dari ilmu dan iman, yang kita ini tipis ilmunya, tipis imannya, tipis kesabarannya, apa kemudian kita tidak lebih takut? Seorang mukmin yang baik, di saat dia melakukan dosa, dia merasa seolah-olah dia berada di lereng gunung yang sangat tinggi, yang dia khawatir gunung itu akan menimpuk dia, akan menjatuhi dia. Dia seorang munafik. Seorang munafik di saat dia melakukan dosa, ibarat lalat yang hinggap di hidungnya kemudian ditepis dengan tangan. Seolah-olah menganggap enteng, menganggap ringan. Beda dengan orang yang beriman, selalu ya introspeksi diri, selalu ya mengaca diri. Bahkan di antara yang patut untuk kita contoh, generasi awal umat ini justru berterima kasih kalau ada orang yang menunjukkan kesalahannya. Bukan emosi, bukan malah kemudian menjadikan musuh. Sekarang ya terkadang kalau Anda menasehati saudara Anda, dikira Anda menegakkan permusuhan, dikira Anda mengobarkan api kebencian. Kalau zaman dahulu tidak seperti itu. Zaman dahulu bagaimana? Mereka justru berterima kasih kepada orang yang menyebutkan kesalahannya agar mereka itu segera bertobat, segera memperbaiki diri. Sahabat Umar bin Khattab mengatakan, rahimallahu mar'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah menyayangi seorang yang dia menunjukkan kesalahan-kesalahan saya. Orang yang baik tidak akan merasa dirinya telah sempurna. Orang yang baik akan menerima segala kritik dan saran, bahkan siap untuk kembali kepada jalan al-haq ketika mau dia salah. Yang namanya mengakui kesalahan merupakan keutamaan. Bukan orang yang jelek kalau orang yang dia salah kemudian dia bertobat dan kembali. Namun yang jelek di saat orang ngerti dirinya salah, diingatkan lagi, kemudian dia malah menentang, dia malah tetap dalam kesalahannya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Abdurrahman ibn Abi Layla, yang dia menjumpai sekian puluh dari sahabat Nabi, dia dapatkan ternyata kebanyakan sahabat yang ia jumpai, semua mereka khawatir kalau pada diri mereka dihinggapi oleh penyakit kemunafikan. Kata Abdurrahman ibn Abi Layla, adraktu 30 min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq 'ala nafsihi. Saya menjumpai 30 orang dari sahabat Nabi. Saya pernah berjumpa dengan 30 orang dengan sahabat Nabi, ya semua mereka, masing-masing mereka khawatir kalau dirinya terhinggapi penyakit kemunafikan. Saking takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, masyarul muslimin, sampai-sampai dihikayatkan di bawah matanya sahabat Umar seperti ada benang yang hitam. Padahal itu bukan benang, tetapi itu karena seringnya beliau neteskan air mata sampai membentuk seperti parit di wajahnya. Umar pernah mengatakan, seandainya nanti di yaumul kiamah Allah subhanahu wa ta'ala memanggil seluruh manusia di padang mahsyar. Allah mengatakan, wahai penghuni mahsyar, wahai orang-orang yang ada di padang mahsyar, semua kalian masuk ke dalam sorga kecuali satu orang. Kata Umar, maka saya takut sayalah yang satu orang. Demikianlah orang yang baik. Demikianlah yang dicontohkan oleh generasi alumat ini. Seperti apapun ibadah ketaatan yang dilakukan, tetapi mereka tetap memiliki rasa takut kepada Allah. Mereka tidak memiliki sikap ujub bangga diri yang ada selalu ya mengoreksi introspeksi diri. Masyarakat muslimin rahimakumullah, di antara lembaran sejarah yang masih terlipat dan jarang digali dan dikaji oleh kaum muslimin, bagaimana generasi awal umat ini? Mereka adalah orang-orang yang memiliki kepekaan sosial yang tinggi, orang-orang yang mudah untuk tersentuh hatinya, menyantuni orang-orang yang mereka sedang menghadapi kesulitan hidup. Harta yang ada di tangan mereka tidaklah mereka yakini semata-mata hartanya, tetapi di sana ada hak untuk orang lain, sehingga mereka dengan tulus memberikan hartanya untuk orang-orang yang membutuhkan. Inilah Aisyah radhiyallahu anha. Saya sebutkan seperti apa kedermawanan Aisyah, dan wajar saja dia adalah istri Nabi dan putrinya Abu Bakar. Datang kepada Aisyah seorang wanita pengemis, membawa kedua anaknya. Pengemis di zaman dulu beda dengan sekarang. Kalau dulu ngemis karena memang gak punya makanan, mereka minta makanan. Kalau sekarang orang ngemis dikasih makanan gak mau, mintanya uang. Berapa ya hari yang lalu datang pengemis, saya tawarin mau minta uang atau makan, minta uang katanya. Berarti bukan karena lapar, ya kan? Orang yang meminta-minta untuk memperkaya diri, nanti datang di yaumul kiamah dalam keadaan mukanya tidak ada dagingnya. Sebab pemandangannya menyeramkan tentunya. Datang seorang wanita mengemis dengan membawa kedua putranya kepada Aisyah. Dan waktu itu Masya Allah tidak ada di rumah Aisyah kecuali hanya 3 buah korma. Aisyah istri Nabi, di rumahnya bukan bergelimangan berbagai makanan, dan Allah mampu saja untuk memberikan kepada mereka ya dari kenikmatan dunia, tapi mereka adalah teladan bagi kita. Dalam keadaan Aisyah saja butuh, tetapi Aisyah rela memberikan kepada pengemis tadi, 3 korma tadi diberikan semua. Karena saking laparnya mereka, sang ibu memberi masing-masing anaknya 1 buah korma langsung dimakan. Menunjukkan bahwa mereka meminta-minta karena lapar, bukan untuk memperkaya diri. Ketika masing-masing anaknya sudah diberi 1 buah korma, tersisa 1 korma kan? Sang ibu pun membelah untuk dimakan. Ternyata kedua anaknya melihat seperti ini, sang ibu tidak tega. Dibelahnya korma ini kemudian diberikan masing-masing belahan kepada anaknya, dia tidak makan. Kisah ini disebutkan dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad di bawah bab Al-Walidatu Rahimah. Babun Al-Walidatu Rahimah, bab yang namanya para ibu itu penyayang, rela lapar demi anaknya, rela berkorban demi si buah hatinya. Kembali kepada Aisyah radhiyallahu anha, seorang yang dermawan. Dia punya tanah di sisi kuburan suaminya yaitu Rasulullah dan sisi kuburan ayahnya. Yang tanah tadi sudah dipersiapkan oleh Aisyah. Sewaktu-waktu Aisyah meninggal, tolong saya dikubur di sini. Jadi Aisyah punya sebidang tanah yang sudah dia kapling untuk nanti kalau dia meninggal untuk dikubur di situ, di sisi kuburan suaminya dan di sisi kuburan bapaknya. Namun ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika Umar bin Khattab dalam keadaan kritis, kritis karena apa? Karena dia mengalami teror fisik dari seorang Majusi. Ditusuk perutnya sebanyak 6 kali tusukan oleh seorang bernama Abu Luru Al-Majusi, seorang penyembah api. Umar pun merasa dia sudah dekat dengan kematian. Maka dia mengirim seorang untuk datang kepada Aisyah. Tolong, datanglah kamu kepada Ummul Mukminin Aisyah. Katakan dari Umar ya, jangan katakan dari Khalifah Umar. Bagaimana sebidang tanah yang di sisi kuburan Abu Bakar kalau Umar meninggal di kubur situ? Lalu itu tanah memang sengaja untuk dipersiapkan oleh Aisyah kalau dia nanti meninggal berwasiat di kubur situ. Ketika utusan ini datang menyampaikan keinginan Khalifah Umar, Aisyah mengatakan bahwa tanah ini sebenarnya sudah saya persiapkan. Sewaktu-waktu saya meninggal, saya berwasiat untuk dikubur di sini. Tapi tanah ini saya ikhlaskan, saya relakan untuk Amirul Mukminin Umar. Adakah kedermawanannya seperti ini? Adakah sifat ithar melebihkan orang lain dibanding dirinya sendiri? Kita hidup katanya di zaman yang orang itu serba nafsi-nafsi, serba memikirkan diri sendiri dan tidak peduli dengan orang lain. Namun Islam kita telah mengajari kita melalui para pembawanya bahwa kita harus memberi kepekaan terhadap orang lain, dan kita semestinya melebihkan orang lain daripada diri kita. Orang-orang seperti inilah yang namanya senantiasa harum. Orang-orang seperti inilah yang sejarahnya dijadikan teladan oleh orang-orang yang datang setelah mereka. Beribu-ribu tahun mereka sudah meninggal, namun jasa mereka, kebaikan mereka senantiasa terkenang dan dijadikan panutan dan teladan oleh manusia. Di antara sifat generasi awal umat ini, mereka lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya daripada kecintaan pada siapapun. Benar, dan satu hal yang wajar ketika seorang cinta kepada anak dan istrinya, ketika seorang cinta kepada ayah dan ibunya, cinta pada saudara-saudaranya. Namun kecintaan pada Allah dan Rasulnya melebihi cintanya dia kepada siapapun. Ketika sahabat Sa'ad ibn Abi Waqqas, beliau masuk Islam, berita keislamannya tercium oleh ibunya. Ibunya tidak rela sang anak meninggalkan agama nenek moyang. Ibunya tidak rela kalau si anak ini mengikuti agama Muhammad yang menurut dia agama baru. Dia pun mengancam, "Nak, kalau anak tidak mau kembali ke dalam agama nenek moyang, ibu tidak akan makan sampai mati." Jadi acara mogok makan itu sudah dari dulu. Dan ini sifat jahiliyahnya seperti ini. Sifat jahiliyah. Sang ibu pun berhari-hari tidak makan. Kondisi semakin lemas. Sebagian orang pun sudah menyalah-nyalahkan sahabat saat. "Dasar kamu anak yang tega ya terhadap orang tua. Lihat orang tua kamu hampir mati. Kenapa kamu tidak menuruti keinginan orang tua kamu?" Bukan saat tidak cinta pada orang tua, Namun ketika orang tua memerintahkan untuk dia murtad dari agama, tidak bisa. Kecintaan kepada Allah Rasulnya di atas segala-galanya. Maka dia pun mengatakan, wahai ibu, seandainya ibu punya 100 nyawa, kemudian keluar satu persatu untuk saya meninggalkan agama ini, saya tidak akan meninggalkan agama ini. Saya tidak akan meninggalkan agama ini. Ketika sang ibu mengetahui tentang keteguhan anaknya, dia pun akhirnya kembali makan. Apa enaknya sih mau makan? Ya kan? Apa enaknya berhari-hari enggak makan? Subhanallah. Mereka bukan karena cinta pada orang tua, namun kecintaan pada Allah Rasulnya di atas daripada kecintaan pada siapapun. Seperti itulah hendaknya seorang mukmin. Dahulu sebagian salaf, ada dari mereka waktu itu sebagai padi besi. Besi dibakar, kemudian dipartil untuk dibuat parang atau apa. Waktu itu, ketika dia sedang bekerja, kemudian suara azan terdengar. Ini besi tinggal dipukul. Ini tangan sudah, martil sudah diangkat, tinggal apa? Ya, dipukulkan. Namun ketika dia mendengar suara azan, diletakkan ini martil, kemudian dia meninggalkan pekerjaannya, dia mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini kaum muslimin dalam menyambut ajakan Allah, gentar itu orang-orang kafir. Hah? Ketika panggilan Allah berkumandang, mereka bergegas menuju masjid Allah. Betul-betul kewibawaan umat Islam sangat ya terlihat nyata. Namun ketika panggilan Allah untuk salat dikumandangkan, masing-masing sibuk dengan pekerjaannya, masing-masing tidak ada usaha untuk bagaimana mendatangi panggilan Allah, dari sisi mana kewibawaan umat ini akan datang? Musuh tidak akan ya gentar dengan orang-orang seperti ini. Jadi mereka generasi awal umat ini sama dengan kita. Mereka punya keluarga, mereka juga kerja, ya, bahkan sebagian mereka kuli kasar. Tapi meskipun mereka kuli kasar, mereka tidak lupa dengan sholat. Lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya ketimbang ya pekerjaannya. Toh meninggalkan pekerjaan sebentar dia akan rugi. Tinggalkan sesaat kita sholat menghadap Allah, setelah itu kembali lagi, dia akan rugi. Hendaknya seperti ini seorang muslim. Dia imbang antara tuntutan jasmani dan rohani. Jangan hanya harta-harta terus yang dikejar, kemudian gak pernah rohani kita mendapatkan siraman. Jangan hanya duit-duit terus yang ada dalam benak kita, lalu bagaimana kita mendekatkan diri pada Allah? Apa enaknya orang jauh daripada ilmu? Apa enaknya orang jauh dari ibadah? Meski orang bergelimang dengan harta, bisa dia jauh dari Allah, maka gersang hati. Tidak ada sesuatu yang mendinginkan hati lebih daripada ketika mengingat Allah SWT. Masyiral muslimin rahimakumullah, di antara yang dicontohkan oleh generasi al-umat ini, mereka adalah orang yang kuat rasa tawakalnya kepada Allah, kuat rasa bersandar dirinya kepada Allah SWT. Tawakal atau berserah diri bukan berarti orang tidak usaha. Usaha namun menyerahkan sepenuhnya hasil kepada Allah SWT. Ketika pada tahun ketiga Hijriah, kaum muslimin mengalami kekalahan telak dalam perang Uhud. Sekitar 70 sahabat terbunuh. Sekian sahabat terluka, bahkan Ar-Rasul pun retak giginya dan berdarah tubuhnya. Pulang dari peperangan dengan kaki yang terseok-seok, dengan perasaan sedih yang menyelimuti wajah dan hati mereka. Dalam kondisi seperti itu, ternyata datang tantangan dari orang-orang kafir Quraisy bahwa mereka kembali ke Madinah, ingin membumi hanguskan kota Madinah. apakah dalam kondisi para sahabat sedang terduka, sedih, kemudian mereka menjadi ciut nyalinya? Justru sebaliknya, tantangan yang serius ini disambut oleh para sahabat dengan ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil artinya Allah adalah zat yang mencukupi kita, dan Allah zat yang sebaik-baik kita bergantung kepadanya. Kalimat ini memiliki keajaiban. Dengan kalimat ini Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api. Ketika orang-orang kafir di zaman Nabi Ibrahim melemparkan tubuh Nabi Ibrahim ke dalam api yang menyala-nyala, Ibrahim hanya mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah lah yang mencukupi kami, dan Allah sebaik-baik yang kami bergantung kepadanya. Maka Allah mengatakan kepada api, wahai api, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadilah kamu dingin dan membawa keselamatan atas Ibrahim. Ibrahim keluar di kobaran api tanpa ada sedikit pun kulitnya yang terluka. Selamat. Tidak ada cacat, tidak ada yang melepuh. Demikian pula ucapan ini, itu ucapan hasbunallah wa ni'mal wakil, juga diucapkan oleh Rasul dan para sahabat ketika mendapatkan tantangan yang serius dari orang-orang musyrikin, dan mereka pun mengejar tantangan tadi dan mengejar pasukan musyrikin dalam kondisi mereka tubuhnya penuh dengan luka. Maka Allah timpakan rasa takut kepada orang-orang kafir. Syekh Ibn Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin beliau menyebutkan bahwa kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil ini diucapkan ketika ada orang atau pihak-pihak yang berusaha untuk mencelakakan, maka upaya dari mereka akan gagal, upaya mereka akan redup. Kalau ada orang misalnya pembawaannya selalu kalau ketemu kamu inginnya nempelin, kalau kamu berjumpa inginnya kamu ditendang, gak usah kamu banyak tingkah, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, insyaallah permusuhan redup dan Allah akan timpahkan rasa takut pada hati orang tadi. Ketika anda betul-betul bertawakal hanya pada Allah, berserah diri kepada Allah, maka Allah akan memberesi orang tadi. Ucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kemudian di antara apa yang ada pada generasi umat ini, mereka mengingkari terhadap orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingkari meluruskan kesalahan ketika ada yang melakukan sebuah amalan yang menyelisihi sunnah Rasul diluruskan. Sahabat Ibnu Umar ketika melihat ada seorang menyembelih unta dengan cara dijatuhkan. Dia apa? Ya, disembelih. Ibnu Umar mengatakan, ib'athha qiyaman sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembelihlah dalam keadaan berdiri, seperti itu sunnah Nabi. Jadi menyembelih unta itu caranya dengan berdiri, bukan dikelekek tetapi ditusuk di bagian nahar. Nahar itu pertemuan antara leher dengan apa? Pangkal leher dengan pangkal ya, dada. Itu suka pisau dalam keadaan kakinya bagian depan diikat. Oh, diikat kaki yang depan dengan tiang atau apa, nggak bisa apa-apa dia. Ya, sudah tinggal apa di itu sebagian apa? Naharnya sudah jatuh. Itu cara penyembelihannya mudah. Kalau caranya harus dijatuhkan, unta itu kuat sekali. Untuk menjatuhkan butuh ya energi yang luar biasa. Kemudian juga akan lebih lama cara matinya. Namun dengan cara kayak tadi lebih mudah. Ikat kaki depannya dalam keadaan berdiri, ikat di tiang atau semisalnya, kemudian disembelih dalam keadaan berdiri. Sembelihnya bukan di lekek seperti ini, tapi ditusuk antara pangkal leher dengan pangkal dada. Itu nahar namanya. Jadi ketika ada orang ya ingin menyembelih unta dalam keadaan dijatuhkan, Ibnu Umar menasehati, sunnah Nabi enggak kayak gini. Sunnah Nabi dalam menyembelih unta itu dengan cara berdiri kemudian ditusuk. Ib'adha qiyaman sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sembelih dalam keadaan berdiri seperti inilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Generasi awal umat ini tidak suka dengan orang-orang yang lebih mengedepankan akal daripada dalil. Karena di sana ada kelompok namanya al-aqlaniyun. Apa al-aqlaniyun? Kelompok yang mereka kalau ada dalil bertentangan dengan akal, dalil ditinggal, akalnya dipilih. Ini namanya kelompok aqlaniyun. Terlebih ketika dalil tadi tidak selaras, tidak sesuai dengan akal, ditolak hadis atau dalil tadi. Ini adalah kelompok aqlaniyun. Orang seperti ini adalah musuh agama. Seolah-olah akal lebih mulia dari wahyu. Kalau akal disejajarkan wahyu saja, sebuah kejahatan lalu kayak apa kalau akal lebih tinggi dari wahyu? Ya, lebih diutamakan daripada wahyu. Sahabat Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana dinu birra'yi, lakana asfalal khufi awla bil masy min a'la." Laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala dhahri al-khuf. Seandainya agama itu semata-mata landasannya akal, landasannya adalah penalaran akal, tentu orang ketika wudu yang dia masih pakai sepatu, karena orang ketika dia memakai sepatu yang menutupi mata kaki dalam keadaan bersih, kemudian dia ingin wudu, tidak harus dilepas. Boleh tidak dilepas. Mau dilepas juga boleh. Tidak dilepas pun enggak apa-apa, cukup diusap. Diusapnya yang mana? Bagian bawah atau atasnya? Sunnah Rasulullah yang diusap bagian atasnya. Padahal secara penalaran sepatu yang dipakai itu lebih kotor mana? Bagian atas dengan bagian bawahnya. Akan lebih kotor bagian bawah kan, karena bersentuhan dengan tanah, dengan lantai. Namun sunnah Rasulullah bukan seperti itu. Sunnah Rasulullah mengusap bagian atas dari sepatu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menerimanya, apakah akal kita bisa mencerna atau tidak bisa mencerna? Karena beliau tidaklah mengucapkan dari hawa nafsu, yang beliau ucapkan semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Generasi awal umat ini mereka mengingkari terhadap orang-orang yang tasyabbuh, menyerupai kebiasaan khas orang-orang kafir. Jadi kalau ada sesuatu yang itu khasnya orang kafir, kita jangan ngikuti. Atau khasnya orang-orang yang jahat, kita jangan ikuti ciri-ciri apa namanya perbuatan tersebut. Waktu Muawiyah bin Abi Sufyan datang ke Madinah waktu itu, didapati sebagian wanita-wanita Madinah, mereka punya kebiasaan menyambung rambut dengan rambut palsu. Karena di antara kriteria wanita itu cantik, di antaranya rambutnya itu panjang. Jadi orang yang rambutnya pendek berusaha bagaimana rambutnya disambung dengan rambut panjang, ya, Kemudian apalagi kalau ditutup, orang orang tahunya oh, rambutnya ya panjang. Rambut palsu itu tidak boleh. Orang menyambung rambut dengan rambut palsu dilarang dalam Islam. Ketika sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan masuk ke kota Madinah, didapatkan sebagian wanita menyambung rambutnya dengan rambut palsu. Maka Muawiyah membawa segenggam dari rambut palsu ini di atas mimbar kota Madinah. Muawiyah mengatakan, ya ahlal Madinah, aina ulama'ukum? Wahai orang-orang Madinah, di mana ulama kalian? Di mana ulama kalian sampai terjadi seperti ini? Ini menunjukkan bahwa keberadaan para ulama di tengah-tengah masyarakat sangat vital. Dan bahwa para ulama tidak boleh mereka mendiamkan kemungkaran, dan tidak boleh bagi mereka menutup-nutup ilmu. Sudah menjadi kewajiban di atas pundak mereka untuk menyampaikan ilmu di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat tahu mana yang baik dan yang buruk, mana yang boleh dan mana yang dilarang. Itu memang sudah menjadi tugas para ulama, tanggung jawab yang dipikulkan di atas pundak mereka. Masyiral muslimin rahimakumullah, generasi awal umat ini memberi contoh kepada kita. Seorang anak yang baik adalah anak yang berterima kasih kepada kedua orang tua. Seorang anak yang berusaha untuk berbakti kepada orang tua. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau kalau bepergian, kemudian beliau pulang, beliau mendatangi rumah ibunya. Beliau mengatakan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ummah. Maka sang ibu dari dalam rumah mengatakan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Hurairah melanjutkan, semoga Allah merahmati ibu sebagaimana ibu telah merawat aku semenjak kecil. Sang ibu dari dalam rumah mengatakan, semoga Allah menyayangi kamu wahai anak sebagaimana kamu berbakti pada orang tua di saat orang tua sudah tua seperti ini. Ya, terkadang seorang ketika dia sudah berkeluarga, dia lupa kalau dia punya ayah dan ibu. Dia lupa bahwa di sana ada orang tua yang harus senantiasa disambung, diperhatikan. Terlebih ketika orang tua itu dalam kondisi miskin, sementara anaknya orang yang mampu, maka sudah menjadi kewajiban atas anaknya memberi nafkah kepada mereka. Berbuat baik kepada orang tua di antara yang disontohkan oleh generasi alumat ini. Bahkan dahulu ada seorang syekh yang terkenal sedang memberikan ceramah di hadapan murid-muridnya. Tiba-tiba sang ibu memanggil syekh tadi, ya fulan, tolong kasih makan ini ayam. Maka anaknya yang waktu itu sedang di hadapan orang dan menyampaikan ceramah langsung berhenti, minta izin, tolong saya mau izin sebentar, mau ngasih ya ayam, masih makan ayam. Setelah itu kembali lagi. Dahulu ada sebagian orang alim, dia duduk ya sambil mencari kutu yang ada di rambut ibunya, diambil di satu persatu kutu yang ada di rambut ibunya. Ilmu yang ada pada diri seorang akan melahirkan sikap ihtiram, penghormatan pada orang sudah tua. Ini yang dicontohkan oleh generasi awal umat ini. Bahkan Uwais Al-Qarni belum menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah, ingin membahagiakan ibunya untuk bisa tawaf di Ka'bah. Beliau gendong dari Yaman ke Mekah. Bukan ingin mencari sensasi, bukan supaya dia itu viral, tapi dia memang mampunya seperti ini. Dia kepengen membahagiakan orang tua dan mampunya dengan menggendongnya, digendong ibunya. Luar biasa. Seperti ini diantara yang disontohkan oleh generasi awal umat ini. Kemudian juga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dahulu generasi umat ini mereka bermusyawarah untuk membahas sebuah permasalahan yang sedang mereka hadapi. Tidaklah masing-masing dari mereka menganggap bahwa ide-ide yang ada pada dirinya itulah yang paling baik. Yang ada adalah mereka bermusyawarah dengan rekan-rekannya, kemudian dicari kata mufakat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar pasukan musyrikin merayap dari Mekah ke Madinah dalam peristiwa Perang Uhud, Nabi mengumpulkan para sahabat, bagaimana ini? Musuh sudah merayap. Bagaimana sikap kita? Kata sebagian sahabat yang absen dalam perang Badar, kata mereka, ah, sudah, kita sambut, kita keluar, kita perang terbuka. Sementara waktu itu Rasul punya usulan, sudah kita perang kota saja. Biar mereka masuk ke gang-gang kota Madinah, kemudian melakukan serangan perang kota. Jadi Rasul inginnya perang kota, tapi sebagai sahabat ingin perang terbuka. Namun karena memang sahabat sudah usul seperti itu, Rasul akhirnya mengalah. Rasul menyetujui, sudah kita perang terbuka. Rasul mengalah. Rasul usulannya gak diterima. Dia tidak sakit hati. Orang namanya musyawarah, ada kalanya diterima, ada kalanya tidak diterima. Kalau Rasul saja usulannya tidak diterima, ya, kemudian beliau pun tidak marah. Lalu kita terkadang musyawarah usulan kita enggak diterima, kita sakit hati. Memangnya kita lebih mulia dari Rasul? Memangnya kita ini lebih ya maksum, atau kita maksum? Tidak maksum. Dan subhanallah, ketika perang Uhud ternyata kekalahan ada di pihak kaum muslimin. Apakah Rasulullah menyalah-nyalahkan sahabat itu dia? Kan saya sudah mengusulkan untuk perang kota, kalian tetap ingin perang terbuka. Ini hasilnya seperti ini, kita kalah. Rasul tidak mengatakan seperti itu. Ketika sebuah masalah sudah disepakati, baik atau buruk hasilnya semuanya menjadi ya tanggungan bersama. Rasul tidak nyalah-nyalahkan sahabat, sudah. Sesuatu sudah disepakati, ya sudah. Tidak perlu kemudian saling menyalahkan satu dengan selain. Lihat kelonggaran hati Rasulullah. Dia bukan seorang yang diktator, bukan seorang yang harus seperti ini. Yang ada adalah ketika memang itu ya tidak ada ketentuan dari Allah, beliau bermusyawarah dengan para sahabat, kemudian beliau pun menerima usulan dari mereka. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, generasi umat ini mereka tidak suka dengan orang yang bertanya dengan pertanyaan yang sifatnya memberat-beratkan diri, dengan pertanyaan yang sifatnya itu kayak tidak senang dengan apa yang sudah datang ketentuan dari Nabi. Contohnya, ada seorang wanita bernama Mu'adzah Al-Adawiyah bertanya kepada Aisyah, wahai Ummul Mukminin, wahai Aisyah, ada apa wanita yang haid, wanita yang datang bulan, dia mengkodok puasa tapi tidak mengkodok sholat? Mungkin dalam benak dia, sholat rukun Islam, puasa juga rukun Islam, kenapa dibedakan? Kenapa wanitanya haid kok dia mengkodok puasa Ramadan, tidak mengkodok sholat? Aisyah bertanya, Aharuriyah anti, apakah kamu ini wanita berpemahaman khawarij? Karena orang-orang khawarij itu, di antara kebodohan mereka, mewajibkan atas wanita haid untuk mengkodok sholat. Sholat yang dia tinggalkan selama sekian hari dia bayar. Aisyah bertanya, apakah kamu seorang wanita berpemaruh waris? Kata Mu'adzah al-Adawiyyah, la, innama ana as'al. Tidak, saya hanya bertanya. Kata Aisyah, kana tusibuna dhalika ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu yang namanya haid itu sudah menimpa kami para wanita di zaman Rasul. Jadi bukan baru sekarang ada wanita haid, dari dulu, dari zaman Rasul. Fa nu'maru bi qada'is shaum wa la nu'maru bi qada'is shalah. Lalu kami diperintahkan untuk mengqada, ya, membayar puasa, dan tidak diperintahkan untuk membayar, ya, salat. Seperti itu, ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terlalu banyak masyarakat muslimin, sikap-sikap dari generasi umat ini yang tentunya itu semua mereka jalani sesuai dengan ilmu yang mereka dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Generasi umat ini telah dijamin kebaikannya, dan Allah telah puji dalam Al-Quran, dan Rasul puji pula dalam hadis. Maka hendaknya kita berusaha meniti jejak mereka dan jalan mereka. Dan saya tutup dengan menyebutkan syubhat sebagian orang yang mengatakan, Anda ingin mengajak kami mengikuti orang-orang hidup di zaman onta, kita hidup di zaman modern seperti ini. Bagaimana kita akan bisa mengikuti cara-cara mereka? Kita katakan, Islam tidak melarang kemodernisasi. Islam tidak menentang teknologi modern. Namun dalam beragama sudah ada ketentuannya. Tinggal kita mengikuti mereka. Silahkan Anda pakai pesawat, silahkan Anda pakai mobil, tapi ada sholatnya, ngikuti sholatnya Nabi, ngikuti sholatnya saya. Silahkan Anda menggunakan teknologi modern, tapi Anda dalam bermuamalah, dalam berinteraksi, ya, dengan misalnya tetangga dengan cara yang baik, ya, dengan seorang suami terhadap istrinya pun perhatian. Karena tidak ada pertentangan syariat Islam dengan apa perkembangan zaman. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Islam sebagai penggajal kemodernisasian, ini kebodohan. Islam senantiasa relevan, cocok dijalankan dimanapun dan kapanpun. Dan Islam ketika dijalankan meskipun di dunia modern tidak akan, ya, bertentangan. Kemudian kalau ada yang bertanya, kenapa kita mengikuti generasi ulmat ini? Apa mereka orang yang maksum? Apa mereka orang yang lepas dari kesalahan? Mereka sama kok dengan kita? Kita katakan, kita tidak meyakini mereka itu lepas dari kesalahan. Mereka manusia seperti kita. Namun mereka adalah manusia yang lebih banyak benernya daripada salahnya. Kenapa? Karena mereka itu murid-murid Nabi. Mereka adalah orang-orang yang mendapat bimbingan langsung dari, ya, Rasul, dari orang-orang terbaik. Para sahabat misalnya, mereka adalah murid-murid Nabi. Tentu mereka lebih ngerti Islam daripada kita. Orang murid Nabi melihat langsung praktek dari Nabi, tentu mereka orang lebih paham tentang Islam ini ketimbang yang lain. Intinya barakallahu fikum, umat ini tidak akan jaya. Umat ini tidak akan jaya kecuali dengan mengikuti kembali apa yang telah disontohkan oleh generasi ulama ini. Sebagaimana ucapan Imam Malik rahimahullah, la yasluhu akhiru hadil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Akhir umat ini tidak akan beres, tidak akan lurus, tidak akan benar sesuai dengan merujuk dan kembali kepada generasi awalnya. Ini sudah hampir jam 2. Baik, sudah. Baik. Bismillah Ustaz, bagaimana hukum transaksi jual beli secara online di dalam masjid? Jazakumullah khairan. Tidak boleh transaksi mau online mau offline di masjid ini, tidak boleh. Misalnya Anda menjual pulsa, ada orang pesan pulsa sementara Anda di masjid, Anda keluar dulu, jangan apa namanya ya, jual beli di masjid walaupun itu dengan online. Masjid itu bukan tempat untuk apa? Jual beli. Kalau Anda melihat ada orang jual beli di masjid, mau jual beli online atau tidak, katakan semoga Allah enggak akan memberi untung pada jual belinya kamu. Masjid dibangun bukan untuk seperti itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara memanfaatkan pakaian yang tidak syar'i dan pakaian sekolah yang sebelumnya dijual sebelum mengetahui hukumnya? Ya, tidak syar'i dari pakaian itu yang membuka aurat atau yang transparan tipis sehingga ya luarnya ada pakaian tapi kulitnya terlihat dari luar auratnya, itu enggak boleh. Itu di antaranya. Kalau pakaian yang tidak syar'i jangan dipakai, misalnya yang kayak tadi wanita memakai pakaian transparan. Dia memakai pakaian tapi kulitnya kelihatan dari luar. Untuk lekuk tubuhnya kelihatan nyata. Ini bisa dipakai di luar. Kalau mau dipakai, ya, pakai dengan suaminya. Ya. Pakaian yang apa namanya merangsang syahwat itu ya pakai sama suaminya saja. Ya. Kalau mau dipakai. Atau kalau mau tidak dipakai sudah untuk lap apa namanya lantai atau apa kan bisa dimanfaatkan ya kan. Mau katanya bagaimana cara memanfaatkan itu diantaranya. Ya. Intinya kalau itu tetap dipakai kemudian keluar dalam keadaan transparan, auratnya kelihatan, berpakaian tapi telanjang, ini nggak boleh. Dilarang seorang memakai pakaian yang ya transparan sampai auratnya kelihatan. Ini bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.